Yakobus paos kali. Parosemeton, sekadi anak sani sampun percaya ring ido sang yang widiwasa penembahan iragane sani maho luur, sampun angjo mepilih kasih marep ring anake sinamian rikalaning semeton ngayahin anak. Rikalaning kewentenang kumpulan pangubakti, menawi wenten anak sugih, rauh ngangge pengangge sarwo mule, mine kadene, meali-ali mas, miwah wenten talar anak tiwas rauh, sane mempengangge dekil. Yening irikalo punika semeton bangetan ngajiang anake sane mempengangge sarwo becik iwau, tur mebaos ring ipun sapuniki. Rarisang semeton melinggih ring ajang. Nanging arepe ring anake sane tiwas punika semeton mebaos. Semeton becikan ngadag irike. Wiyadin, rarisang melinggih iriki ring samping batis tiangi. Keinginan melantaran punika semeton sampun iwang. Santukan semeton mepilih kasih ring pantaran semetone, miwah semeton sampun ngemargiang tetepasan antuk manah dursilo. Para semeton sani tresnain tiang, sani mangkin indayang pirengang. Ido sang yang widiwase sampun milih anak sani tiwas ring jagate iriki, mangnane dados sugih, sejeroning kepercayaan tur dados kaulan ide sang yang udiwase ring jagate sani anyar sani sampun janyang ide buat anake sani bakti ring ide. Nanging semeton ngenistayang anake sani tiwas. Sapo siroke sani makte semeton ke pengadilan tur nyang sarain semeton. Boyoke anake sani sugih. Ipun sane ngenistayang parabe sane luih, sane sampun kepaicayang ring semeton. Nanging yening semeton pageh memargi manut pituduh pemerintahan ido sang yang widiwase, sane munggah ring cakepan sucine, inggih punika, tresno asih jeteken sesamo, bukun resnain deweke pedidi, semeton sampun melaksana sane patut. Nanging yening semeton mepilih kasih, semeton sampun ngardi dosa. Tur pituduhe iwau nyisipang semeton, munguing semeton sampun tungkas ring pituduh. Sapa sirejo tungkas ring pidabdab torate, ia deastu wantah asiki, ipun iwang, tur tungkas ring pituduhe makesami. Santukan ido sani mesabdo. Adoja memitra. Ido taler sani mesabdo. Adoja ngematia. Dados ipun, yadian semeton tan ngelakonin memitra. Nanging memati-mati, semeton sampun tungkas ring pituduhe punika. Duaning punika becikan para semeton, sejeroning mebaos miwah metingkah solah. Mangde sekadi anak sane jaga ketepasin antuk pituduh sane jaga mebasang punika. Santukan ido sang yang widiwase dan pacang nginahang sih paswece rikala ido nepasin jadmane sane tan mederbe sih kapiolasan. Nanging sih kapiolasane punika ngonang tetepasane punika. Para semeton, yening wenten anak sane maosang, padewekan ipune madue kepercayaan, nanging laksanan ipune, tan manut ring kepercayaan punika, napike pikenoh ipune, punapike meresidayang kepercayaan nyane punika, ngerahayuang ipun, yening wenten semeton lanang, wiadin istri, sane tan medue pengangge, wiadin tan medue dedaran, sani patut dar ipun nyabran rahino. Raris saking pantaran semetone, winten sani mobaos. Rahayuang jo memargi paru semeton. Saputin ragane mangdo anget. Turmajangan jo mangdo wareg. Nanging paru semeton tan pisan nguehin ipun punapo-punapi. Sani patut buat sikian nyane. Napi ke pikenoh ipun baos semetone iwau. Kadi asa punika taler ngeniang inik kepercayaan punika. Kepercayaane yen tan kedulurid antuk laksana, sujatinipun kepercayaan punika sampun padam. Menawi te wenten anak mebaos. Wenten anak sane medue kepercayaan, wenten anak sane medue laksana. Tiang jagi nyaurin ipun. Indayang edengang ring tiang. Tur tiang pacang ngedengang ring ragane, kepercayaan tiange antuk laksanan tiange. Sapunapi antuk anake jago madue kepercayaan, yening ipun tan kedulurin antuk laksano. Ragane pada percaya, mungguing ido sangyang widiwaso punika tunggal, patut. Setan-setane taler pada percaya, turipun sami pada jejah ngetor. Manusia punggung, sapunapi mangkin. Kayun ke semeton mariangkan, muweng kepercayaan sanetan kedulurin, antuk laksana punika, sujatine puyung. Boyo ke dani Abraham, leluhur iragane, kedamiang pemantuk ke ring ido sangyang widiwasa, menjalaran laksanan danene, rikalo dani ngaturang Ishak, okan danene ring genah aturane, iriko semeton nyingak. Muing kepercayaan, miwah laksana punika saling tulung. Dur antuk laksanane punika, kepercayaane punika dados sampurna. Duaning punika, presido tegap sabda sani sampun kekecap ring cakapan sucine, sani kadi asa puniki. Iriko dane Abraham raris percaya ring ide sang yang diwasa, tur melantaran kepercayaan danene, ide sang yang diwasa ledang nampi dane. Duaning punike, dani Abraham kewastanin sewitran ide sang yang widiwasa. Sani mangkin sampun pada sinah, mungweng manusane punike, kedamiang pemantuke ring ide sang yang widiwasa, menjalaran saking laksanan nyane, boyojo wantah antuk kepercayaan nyane kewanten. Rahab sundale punika, taler kadi asa punika, ipun taler kedamaian pemantu ke ring ido sang yang diwasa, menjalaran laksanan ipune, rikalo ipun ngengkebang utusan bangsa Yahudine ring umahnyane, turnulungin utusane punika, mangdo presido luput, mut margine sane lianan. Santukan padah sekadi sikiane puniki, yening tan medaging roh, ipun padam, kadi asa punika taler kepercayaan punika, yening tan kedulurin antuk laksana taler padam.